mataku terbentang samudra membiru. Burung jama terbang melayang, angan datang membuahkan rasa rinduku. Merindukan dia yang tak kunjung datang. Semakin pedih, burung cama kutitipkan pesan padanya. Kata-kata indah pengobat rinduku. Angin kembara datang berhembus. Pada siapa ingin ku mengadu?